cinta ku rindu kau manis angkang kehangan sekarang. Mual luntur ke ibunan, mual kedak ke anginan, cinta ngan ukur salira. Cinta ku rindu ayunan pasti kawas anu baheula kasalira kuring cinta mawarek aya gentosna asi urang salamina. Sakulipan ririndingan beri ukur tak impenan hidupku kembang harapan nyurang jalan kebacaan. Urang anu beda orang anu bingung.